terus berlalu. Tak terasa ku semakin tua. Begitu banyak hilaf dan dosa yang ku sengaja. Aku berharap belas kasihmu sang pencipta. Maafkanlah aku, ampunilah diriku. Usah umurku akan ku gunakan untukmu. Jalani perintahmu, tinggalkan semua laranganmu. Berjalan ke ujung dunia untuk mengajak semua manusia untuk mencari cintamu, wahai kau sang pemilik surga. Dari hati ke hati, dari pintu ke pintu, dari kota ke kota, ampuni kami semua ya Allah.